Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart listeners, suami umumnya mengeluhkan tentang para istri yang tampak selalu kepo. Mereka selalu ingin tahu apa isi handphone suami, apa yang dilakukan suami saat di tempat kerja, berbicara dan bertemu dengan siapa saja dan sebagainya. Berbagai pertanyaan yang dirasakan mengganggu dan membuat suami merasa tidak dipercaya oleh istri, dicurigai dan dicampuri urusan pribadinya terlalu banyak oleh istri. Pertanyaannya, mengapa wanita tampak selalu ingin mengetahui semua hal dari suaminya? Ternyata ini soal desain otak pria dan wanita yang sungguh berbeda, sehingga melahirkan perbedaan dalam cara berpikir, berkomunikasi, bahkan bertindak. Smart listeners, wanita adalah makhluk komunikatif dan detail karena struktur otak mereka berjalur majemuk, sedangkan struktur otak pria berjalur tunggal. Perbedaan ini berdampak sangat signifikan dalam kehidupan keseharian, terutama dalam pola interaksi dan cara berkomunikasi. Jika suami sering heran dengan tabiat istri yang sangat kepo, maka para istri juga heran dengan ketidakmautahuan suami tentang banyak hal. Barangkali 3 poin berikut semoga memberikan sedikit gambaran mengapa hal ini terjadi. Pertama, bagi wanita, bertanya adalah bahan omongan yang sangat menarik dengan suami. Bagi wanita, berbicara menjadi pengobat bagi tekanan perasaannya, membuat dirinya nyaman, diperhatikan, bahkan dicintai. Selalu bertanya dan berbicara dengan suami juga adalah cara wanita untuk menunjukkan perhatian kepada suaminya. Tapi sayangnya bagi suami, istri dinilai terlalu banyak berbicara, tampak sangat cerewet dan kelebihan omongan. Sementara sikap suami yang lebih banyak diam dan tidak bertanya secara detail tentang urusan istri dinilai wanita sebagai ketidakpedulian, kurangnya perhatian dan cinta suami kepada dirinya. Para wanita memang suka ngobrol dengan siapa saja, tidak hanya dengan suaminya. Kemampuan berkomunikasi verbal kaum wanita inilah yang sering tidak dimengerti dan tidak diimbangi oleh para suami. Oleh karena itu, para suami, pahamilah bahwa dalam rangkaian pertanyaan istri yang sangat detail itu tidak bermaksud untuk menginterogasi Anda, namun untuk menjadi bahan omongan agar dirinya selalu tersambung dan merasa dicintai oleh suami. Karena bagi wanita, kata-kata merupakan pengikat emosional. Kemudian yang kedua, saat istri bertanya hal-hal detail kepada suami, ini tidak terkait dengan data dan fakta yang otentik. Sesungguhnya, istri hanya ingin mengeksplorasi keingintahuan dirinya saja. Bagi suami, mereka sering tidak mengerti apa manfaat jawaban dirinya itu bagi sang istri. Apalagi jika hal-hal yang ditanyakan istri bukanlah tentang orang-orang yang dikenalnya ataupun menjadi suatu urusannya. Ternyata hal ini disebabkan otak wanita yang terprogram untuk mencari detail segala sesuatu. Ini bukan hanya dengan suami, namun juga terjadi dalam pergaulan sosial mereka. Cobalah kita lihat pada komunitas ibu-ibu. Pengetahuan mereka satu dengan yang lainnya jauh lebih detail dibandingkan dengan pada komunitas bapak-bapak. Fenomena ini dijelaskan oleh Ellen dan Barbara Pease bahwa pada otak wanita tertanam kesadaran jika ingin menjaga kelangsungan hidup dan suatu hubungan jangka panjang adalah dengan mengetahui detail segala sesuatu. Yang ketiga, Wanita memiliki area di otak yang bekerja pada insting pelacakan jauh lebih besar dibandingkan pada pria. Inilah yang membuat para wanita bekerja lebih cepat ketika pria masih berpikir. Ketika wanita berpikir, mereka menggunakan sisi kanan otak yang mengkhususkan diri dalam masalah emosional. Inilah yang menjelaskan mengapa wanita lebih baik dalam menangkap isyarat seperti bahasa tubuh, nada suara, dan lain sebagainya. Insting pelacakan inilah yang membuat wanita ingin mengerti banyak hal, bahkan detail tentang segala sesuatu, termasuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang dicintainya. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin, bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.